Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima kathira amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang telah memberikan beragam kenikmatan kepada kita. Semoga dengan nikmat-nikmat itu kita senantiasa mensyukurinya, sehingga dengan demikian janji Allah subhanahu wa ta'ala untuk menambah nikmat-nikmat itu menjadi sesuatu yang nyata bagi diri kita. Alhamdulillah, syukur pula kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam yang berbahagia ini, kita berkumpul dalam upaya untuk talabul ilm, menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang merupakan kewajiban bagi kita sebagai seorang yang telah mukallaf, yang telah terkena kewajiban untuk menunaikan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah dihitung amal perbuatannya, baik buruknya, dicatat. Maka sebagai seorang muslim, kita wajib untuk senantiasa memperbaiki diri. Dan upaya perbaikan diri itu tidaklah mungkin akan terjadi manakala seorang hamba dalam keadaan jahil, tidak memiliki ilmu. Kita mengetahui bahwasannya setiap amal, setiap perkataan yang ditunaikan harus didasarkan kepada ilmu. Al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Ilmu itu sebelum seseorang berbicara dan sebelum seseorang melakukan tindakan atau perbuatan. Maka sudah sepantasnya apabila kita mempelajari agama kita dengan sebaik-baiknya. Ilmu yang seperti apa yang harus kita kejar, yang harus kita cari? Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ma'rifatud din al-islam bil adillah, yaitu yang dimaksud dengan ilmu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Maka manakala seseorang mengejar ilmu yang terkait dengan ma'rifat, pengetahuan tentang Al-Khaliq, tentang Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga kita mempelajari tentang bagaimana sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau kita mempelajari agama ini dengan dalil-dalilnya, maka itu berarti kita tengah meraih al-ilm. Oleh karena itu, seorang muslim hendaklah dia benar-benar memahami tentang memahami dan mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia diciptakan bukan kemudian disia-siakan begitu saja. Seorang hamba Allah diciptakan bukan kemudian dibiarkan begitu saja. Tetapi ada hikmah di balik itu, yaitu agar dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Seseorang diciptakan tujuannya adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Para ulama menyebutkan illa liya'budun ay yuwahiduni, yaitu dalam rangka untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sanalah seseorang hendaklah dia beribadah dengan sebenar-benarnya, mengikhlaskan segenap amal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga manakala seseorang mempelajari tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sesungguhnya ia tengah mengejar ilmu. Kenapa demikian? Karena dengan mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat memetik faidah dan sekian banyak kebaikan. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah merupakan uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh bagi kalian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah hasanah, yaitu ada contoh teladan yang baik. Maka seorang muslim di dalam beragama, di dalam berislam, hendaklah berdasar dalil, bukan berdasar karena mengikuti kebanyakan manusia. Mengamalkan agama bukan karena mengikuti tokoh figur tertentu. Mengamalkan agama bukan lantaran karena taklid kepada figur atau tokoh tertentu. Tetapi mengamalkan agama berdasarkan dalil, berdasarkan tuntunan yang telah diperkuat, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita beragama, mengamalkan Islam bukan pula karena mengikuti hawa nafsu, tetapi benar-benar di atas bimbingan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian mengajarkannya kepada yang lain. Maka inilah prinsip yang harus kita pahami, bahwasanya sebagai seorang muslim kita dituntut untuk senantiasa mengejar mendapatkan ilmu din. Di antara yang diajarkan di dalam agama ini, di dalam agama kita, yaitu tentang kepribadian yang benar-benar mulia, kepribadian yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara bentuk kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang muslim yaitu kepribadian sabar. Sabar menurut para ulama secara bahasa artinya al-habs, penjara, atau al-man'u, tahanan, artinya cegah, mencegah atau menahan. Itu secara bahasa. secara istilah sabar sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yang lain, di antaranya adalah Syekh Ubaid Jabiri hafizahullah taala, sabar adalah al-habs anit-tashaqqi wa tashakhut, yaitu menahan diri dari sikap marah dan sikap gundah gulana, sikap yang menampakkan ketidaktenangan. Wa anil nafsi wa nafsi anil jaza', dan menahan jiwa dari ketidakstabilan, kegoncangan. Wal jawarih an latmil khudud wa shaqqil juyub, dan menahan anggota tubuh dari memukul-mukul pipi dan merobek-robek pakaian atau merobek-robek kerah baju. Ini adalah diantara definisi sabar. Dan definisi ini pula yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka seseorang yang bersabar menurut definisi ini berarti dia mampu mengendalikan tiga unsur, tiga faktor. Faktor pertama yang dia kendalikan adalah faktor menahan habsul lisan, menahan lisan anit tasyaqqi wa tashakhut, menahan lisan dari kemarahan dan kegundah gulanaan. Yang kedua faktor menahan jiwa agar tidak goncang, tidak labil. Yang ketiga adalah faktor anggota tubuh, mengendalikan anggota tubuh untuk tidak melakukan sesuatu yang akan memperburuk keadaan atau sesuatu yang menjadikan tidak terpuji. Maka seseorang yang sabar, dia akan mampu untuk mengendalikan lisannya, habsul lisan anit tashaqqi wa tashakhut. Dia menahan lisannya untuk tidak melontarkan kata-kata atau pernyataan-pernyataan yang tidak baik. Dia mampu mengendalikan lisannya untuk tidak menumpahkan sumpah serapah, caci maki, atau kata-kata yang menampakkan sifat-sifat yang tidak terpuji. Yang kedua, dia mampu mengendalikan jiwanya untuk senantiasa tetap stabil, tidak kemudian labil, goncang, mudah dipengaruhi. Tidak kemudian jiwanya patah arang, putus asa. Orang yang sabar, dia akan senantiasa menerima keadaan dengan penuh ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lantas kemudian berputus asa. Banyak orang yang terkena musibah kemudian lari dari kenyataan, jiwanya patah, semangatnya luntur, kemudian dia lari untuk mencari orang-orang yang dia anggap pintar, yang sekiranya mampu menyelesaikan masalahnya. Entah dia datang ke dukun, entah dia datang ke paranormal, atau kepada yang lain. Itu menunjukkan jiwanya labil. Bukannya dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi kegoncangan hidup. Tapi yang dia lakukan justru menjadikan jiwanya terpuruk, jiwanya jatuh, dan kemudian terhina. Dan seorang yang sabar, dia mampu mengendalikan anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya tidak dia gunakan untuk sebagai jalan melampiaskan kekesalan jiwanya. Tidak kemudian menempeleng tidak kemudian digunakan untuk penampar orang, tidak kemudian digunakan untuk membanting pintu, tidak kemudian digunakan untuk mengayunkan rotan kepada orang lain. Tidak. Dia tahan, dia kendalikan segenap anggota tubuhnya. Jadi seseorang yang sabar, dia mampu mengendalikan tiga unsur faktor yang ada pada dirinya, yaitu unsur lisannya, unsur jiwanya, hatinya tetap tenang, kemudian unsur anggota tubuhnya tidak dia arahkan kepada sesuatu yang menimbulkan madarat. Maka ikhwatiddin azakumullah, seorang yang mampu mengendalikan ini, inilah yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa may yatasaffa wa may yatasaffa yusaffirhu Allah wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khaira aw awsa'a min as-sabr." Barang siapa yang dia memang memiliki keinginan azab untuk bisa bersabar, yusabbirullah, maka Allah akan karuniakan kepada dirinya kesabaran. Wa ma'ufiya ahadun ata'an khairan aw awsa'a min as-sabr, maka tiadalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang itu lebih baik dan lebih luas dibandingkan kesabaran, dari kesabaran itu sendiri. Maka seseorang yang dikaruniai kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah diberikan sesuatu kebaikan. Kebaikan yang teramat sangat. Berarti dia telah diberikan sesuatu yang teramat luas. Kebaikan yang teramat luas. Karena sesungguhnya kesabaran ini adalah modal di dalam setiap aktivitas kita. Bila kita seorang da'i, maka sikap sabar itu harus ada. Bila kita seorang talibul ilmi, yang menuntut ilmu, maka wajib bagi dia untuk bersabar. Berapa banyak orang yang terputus, tak mampu melanjutkan studi, tak mampu melanjutkan untuk menuntut ilmu, lantaran tidak memiliki sikap sabar. Baru diuji makanan yang tidak enak, langsung dia keluar dari pondok pesantren. Hanya lantaran makanannya tidak berkenan di lidahnya, dia mencari pondok pesantren lainnya. Kasus yang sama begitu juga, dia cari pondok pesantren yang lainnya. Terus demikian. Manakala tidak ada kesabaran, maka apa yang ingin dia capai akan senantiasa patah di tengah jalan. Tidak akan bisa berkelanjutan. Karena itu, siapapun orangnya, maka sikap sabar itu harus ada. Seseorang yang mencari nafkah, dia harus memiliki sikap sabar. Tanpa sikap sabar, maka sungguh dia akan terpental dari upaya dia untuk mendapatkan nafkah. Seorang suami harus sabar menghadapi berbagai macam perilaku dari sang istri. Seorang ayah harus bersabar melihat segenap perilaku yang ditampilkan dari anak-anaknya. Begitu juga seorang istri harus memiliki kesabaran manakala melihat apa yang dilakukan oleh suami. Kita hidup bermasyarakat harus memiliki sifat sabar. Kalau tidak, maka setiap hari kita akan bertengkar, konflik dengan tetangga atau dengan orang-orang dekat kita. Tanpa sikap sabar, maka dunia ini akan semakin tidak menentu. Kekacauan akan timbul di mana-mana. kesemrawutan akan terus-menerus ada. Karena masing-masing diri tidak mampu mengendalikan. Oleh karena itu, siapapun diri kita, apapun tugas kita, apapun status kita di masyarakat, maka wajib untuk memiliki sikap sabar. Dan bagi seorang mukmin, sikap sabar itu adalah merupakan sesuatu yang menjadikan dirinya akan lebih baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mukmin." Sungguh menakjubkan apa yang terjadi, perkara apa yang terjadi pada seorang mukmin. "Inna amrahu kullahu lahu khair." Karena setiap perkara, setiap urusan yang ada pada diri seorang mukmin, semuanya membawa kebaikan. Semuanya membawa kebaikan. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Dan kebaikan ini tidaklah mungkin akan bisa didapat kecuali hanya oleh seorang mukmin. Apa itu kebaikannya? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Apabila seorang mukmin itu mendapatkan kesenangan, kemudian dia bersyukur dengan kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, fakana khairan lahu, maka kesenangan, sikap syukur dari adanya kesenangan itu menjadikan kebaikan bagi dirinya. Demikian pula, wa in asabathu dharra'u sabara. Demikian juga apabila seorang mukmin kemudian dia tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, kemudian dia bersabar, fakana khairan lahu, maka kesabaran yang dia tunjukkan menjadikan dirinya baik. Inilah sesuatu yang menakjubkan. Inilah sesuatu yang mengherankan. Dalam keadaan apapun, seorang mukmin akan senantiasa memperoleh kebaikan demi kebaikan. Dikala dia senang, dia bersyukur, maka syukurnya ini akan menjadikan dirinya baik. Dikala dia ditimpa musibah, mendapatkan cobaan, dia bersabar. Sikap sabar yang dia tunjukkan memberi kebaikan bagi dirinya. Apapun yang dilakukan oleh seorang mukmin akan memberikan sesuatu yang baik. Maka syahid daripada hadis ini, bagaimana sikap kesabaran itu akan melahirkan sesuatu yang baik bagi seorang mukmin. Dan manakala seorang mukmin mendapatkan musibah, itu pertanda dia sabar. Itu pertanda bahwasannya dirinya adalah orang yang ditandai sebagai orang yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari, Man yuridillahu bi khairan yusibbihu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah akan berikan musibah padanya. Musibah bagi seorang mukmin adalah upaya untuk mendapatkan pahala ganjaran yang sebanyak-banyaknya. Secara tabiat manusia, kita tidak menginginkan mendapatkan musibah. Tetapi sebagai manusia hidup, Allah tentu akan menguji setiap hambanya. Di antara bentuk ujian itu diberikannya musibah kepada seorang hamba. Maka manakala seorang hamba itu bersabar saat menempuh musibah itu, maka musibah yang ada pada dirinya berarti bisa melahirkan kebaikan demi kebaikan. Musibah yang menimpa dirinya, dia gunakan untuk semaksimal mungkin mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dalam bentuk menerima ketentuan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dalam bentuk bersabar atas musibah itu. Maka yang demikian akan menjadikan dirinya mendapatkan pahala yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bersabar akan diberikan ajar bagi mereka, akan diberikan pahala bagi mereka, bighairi hisab, dengan tanpa batas. Ini adalah keutamaan orang-orang yang sabar. Kita berdakwah perlu kesabaran itu. Kalau tidak, pasti dakwah itu tidak akan berlanjut. Terkadang seseorang berdakwah dengan tahapan-tahapan. Kadang seseorang berdakwah hanya mengandalkan emosinya, istirjal, tergesa-gesa, tidak melihat keadaan orang yang didakwah. Maka perlu bagi kita untuk mempelajari yang demikian ini, agar dakwah kita bisa diterima dengan sebaik-baiknya, agar dakwah yang kita tunaikan sesuai dengan manhaj yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kemudian dakwah itu diterima oleh segenap manusia. Maka di antara perlunya agar dakwah itu terus berlanjut, maka perlu untuk setiap diri berlatih untuk sabar. Sabar dalam menghadapi berbagai macam rintangan dalam dakwah. Para rasul, para anbiya, sedemikian tajam ujian yang mereka hadapi. Ada yang diuji dengan sakit. Di antara para nabi Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan ayahnya, ada yang diuji dengan kaumnya, ada yang diuji dengan penguasanya. Semua itu bisa kita baca melalui Al-Quranul Karim. Bagaimana ujian yang dihadapi oleh para nabi Allah subhanahu wa ta'ala ketika berdakwah. Dan semuanya dilalui dengan proses kesabaran yang teramat tinggi. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan contoh bagaimana kesabaran itu harus tetap ditumbuhkan menghadapi berbagai tantangan, ujian ketika mendakwahkan Islam. Islam datang dalam keadaan tidak dikenal. Bada al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada. Islam itu datang dalam keadaan tidak dikenal, dan Islam kelak akan kembali menjadi sesuatu yang tidak dikenal sebagaimana awal dari kedatangan Islam itu. Maka kita melihat bagaimana perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diancam bunuh beliau hendak ditangkap, beliau diejek, dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai dukun dan seterusnya, atau tukang sihir. Itu semua adalah ujian. Ujian ketika kita menunaikan dakwah ini. Maka penting bagi kita untuk terus mempertebal kesabaran. Memang untuk menjadi orang yang sabar tidak bisa instan, tiba-tiba tiba-tiba kemudian jadi orang sabar, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana kita memulai? Yaitu dengan cara melatih bersabar ketika kita menghadapi masalah anak, bersabar ketika kita menghadapi masalah rumah tangga, bersabar ketika kita menghadapi masalah maisyah, pekerjaan. Sabar bukan berarti lantas berpangku tangan, diam. Tetapi sabar dalam pengertian kita terus mencari maisyah, pekerjaan. Artinya kita terus bertahan, melanjutkan usaha kita, seraya kita terus memohon dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatin azakumullah, inilah di antara keutamaan sabar. Dan banyak lagi kisah-kisah yang mengungkap tentang kesabaran dari kalangan salafus saleh, orang-orang terdahulu yang saleh, yang mereka benar-benar sabar di dalam menghadapi fitnah kehidupan. Al-Imam Ahmad rahimahullah, 3 periode kekuasaan beliau tetap berada di dalam penjara. Beliau dicambuk, beliau disakiti, tapi beliau bersabar. Sabar dalam mempertahankan al-haq, untuk tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk, untuk tidak kemudian mengikuti orang-orang yang terpengaruh dengan keadaan. Imam Ahmad rahimahullah tetap berpendirian dan tetap di atas al-haq. Dan ujian itu oleh beliau merupakan sesuatu yang menjadikan beliau kemudian menjadi orang-orang yang tergolong sebagai para ulama yang telah sabar menghadapi berbagai kendala di dalam dakwah. Maka ikhwan fillah azakumullah, berbagai ujian akan kita hadapi di dalam dakwah. Maka di antara bentuk mempersiapkan mental kita adalah kita memiliki sikap atau sifat sabar. Tanpa itu, hidup kita akan oleng. Hidup kita akan tidak menentu. Kita tidak akan memiliki arah tujuan tanpa kesabaran. Masalah yang tadinya sederhana bisa menjadi sesuatu yang besar dengan sebab kita tidak menyelesaikan dengan penuh kesabaran. Masalah yang tadinya simpel sebetulnya, kalau kita sabar sedikit saja, masalah itu bisa diselesaikan. Tetapi karena ketiadaan sabar, maka masalah yang sederhana itu menjadi sesuatu yang begitu rumit untuk diselesaikan. Wal'iyadu billah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan ini. Karena sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu barangkali sedikit tausiah dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah, sehingga kemudian kita bisa menunaikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.